salah satu riwayat hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwasanya Allah dalam sebuah hadis kursi mengatakan, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai sekalian hambaku, kata Allah, kalau seandainya makhluk pertama hingga makhluk terakhir dan bagian dari kalangan manusia maupun dari bangsa jin, semuanya tanpa terkecuali berada di atas puncak ketakwaan, puncak ketakwaan hamba Allah, semuanya bertakwa, semuanya menegakkan sholat, semuanya bertauhid, manusia tidak ada satupun yang berbuat kesyirikan, tidak ada satupun hamba Allah yang berbuat kekafiran, tidak ada satupun hamba Allah yang berbuat kemaksiatan. Semuanya bertakwa, beribadah, berpikir, beristighfar. Ketahui, kata Allah, sesungguhnya semua itu tidak menambah sedikit pun kekuasaan. Subhanallah. Allah melanjutkan, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjal qalbi rajuli wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Wahai hamba Allahku, kalau seandainya semua kalian dari makhluk pertama sampai makhluk terakhir nanti di hari kiamat, baik yang berbangsa manusia maupun yang berbangsa jin, semuanya bermaksiat kepada Allah, pada puncak kemaksiatan, puncak kemaksiatan sekalipun, kekufuran, kemurtadan, kesyirikan, itu adalah puncak kemaksiatan. Tidak ada satupun dari hamba-hamba Allah yang tadi yang beriman, tidak ada satupun yang mau mempercayai Allah dan beribadah kepada Allah, beriman kepada Nabi yang diutus, atau beriman kepada kitab suci yang diturunkan dan diwahyukannya. Semuanya saling berbuat kezaliman. Kata Allah, ketahui, semua itu tidak akan mengurangi kekuasaan dan perbendaharaan kekayaanku sedikit pun. Dalam hadis yang sama, Allah juga mengatakan, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala sa'idin wahidin yas'alunani thumma a'taitu kulla insanin mas'alata ma naqasa dhalika min mulki shay'an illa udkhila al-mikhyata fil bahr. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya seluruh hamba manusianya, jinnya, dari yang pertama diciptakan sampai berakhir, entah berapa jumlahnya, semuanya berada di sebuah padang yang luas, masing-masing berdoa, masing-masingnya meminta kepada Allah, ya Allah, aku butuh ini, ya Allah, aku meminta ini, ya Allah, aku ingin yang ini, ya Allah, selamatkan aku dari itu, selamatkan aku dari itu. Semuanya berdoa, memohon, dan kata Allah, masing-masing hamba tadi aku penuhi permintaannya. Semua itu tidak mengurangi perbendaharaanku, kecuali seperti dimasukkannya sebuah jarum ke dalam samudera, tentu air samudera tidak berkurang. Ini permisalan yang menunjukkan bahwa tidak berkurang sedikit pun dari perbendaharaan Allah yang maha kaya, yang maha tidak butuh kepada siapapun. Hadis ini mengingatkan kita kepada sebuah ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kondisi banyak. Saya dan semua yang hadir, dan semua saudara-saudara kita muslimin, dan semua hamba Allah